Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وصلنا إلى قوله قال أبو زرعة ابن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة كتب الزرعة العراقي yang lebih utama untuk membawa makna memilin jenggot itu adalah dalam salat, makna larangan mengepang jenggot, kata beliau, adalah dalam salat. Sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat Muhammad bin Rabi' yang di dalamnya ada kalimat anna man aqada lihyatahu fi shalah, siapa yang memilin jenggotnya dalam salat. Kata Abu Zur'ah, qultu, saya katakan hadhihi riwayah la tadullu ala takhsisihi fi shalah. Riwayat itu pun sesungguhnya tidak menunjukkan pengkhususan dalam salat. Bal tadullu ala anna fi'lahu fi shalah ashadda min fi'lihi kharijaha. Hanya menunjukkan bahwa melakukan hal tersebut terhadap jenggot di dalam salat lebih dahsyat larangannya daripada melakukannya di luar salat. Artinya kalau di luar sholat terkena larangan tasyabbuh dengan musyrikin, tasyabbuh dengan para mutakabbirin, orang yang sombong, karena itu dilakukan oleh orang-orang untuk sombong, tasyabbuh dengan orang sombong, tasyabbuh dengan musyrikin, dan yang ketiga tasyabbuh dengan naam para wanita, karena itu sifat kemayu, sifat orang yang senang berhias. Barakallahu fikum. Apalagi dalam salat. Begitu maknanya. Qauluhu. Kemudian kita kembali kepada hadis. Au taqallada wataran. Karena hadisnya menyebutkan tiga. Man aqada lihyatahu, siapa yang mengepang jenggotnya, dan kemudian menggantungkan senar, sudah dibahas, ai ja'alahu qiladatan fi 'unuqihi, dijadikan kalung di lehernya, aw 'unuqi dabbatihi, atau leher kendaraannya, leher untanya atau leher kudanya. Perlu lagi tambah? Nah, yang belum ada di zaman beliau, atau di spion mobil, kan begitu ya. Ada spion di tengah tuh, dikalungkan ya. Senar misalnya ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini barakallahu fikum larangan menggantungkan senar-senar. Wa fi riwayat Muhammad bin Rabi' au taqallada wataran yuridu tamimah. Dalam riwayat Muhammad bin Rabi ada tambahan kalimat yuridu tamimah, yang dimaksud adalah sebagai jimat. Jadi dilarangnya karena sebagai jimat, atau dilarangnya karena sebagai penangkal, penolak bala, sebagai tolak bala. Fa idza kana hadza fi man taqallada wataran, Kalau itu ancaman bagi mereka menggantungkan senar-senar bekas busur panahnya. Fakaifa biman ta'allaqa bil amwat? Maka bagaimana kira-kira orang yang bergantung kepada orang mati untuk mencari keselamatan, untuk mencari perlindungan? Wasa'alahum qada'al hajat, yang meminta kepada orang mati penunaian hajat-hajatnya. Wa tafrijil kurabat, dan meminta jalan keluar dari kesusahan-kesusahannya. Wa ma yataraddab 'ala dhalika min al-ibadah, dan apa yang menjadi konsekuensi mereka yaitu beribadah kepada kuburan. Allati la yastahiqquha illa rabbul ardi was samawat, yang tidak layak untuk mendapatkan peribadatan seperti itu kecuali penguasa langit dan bumi. Alladhi jaa'a an-nahyu 'anhu wa taghliduhu fil ayatil muhkamat, yang datang larangan-larangannya, wa taghliduhu, dan kerasnya ancaman-ancaman di dalam ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang terang jelas. Muhkam maknanya jelas. Ikhwan ibn a'azakumullah, di antaranya sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, ayat-ayat Allah yang mengancam mereka-mereka yang bergantung pada selain Allah. Wala tad'u ma la yanfa'uka wa la yadhurru, jangan kalian menyeru apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat padamu. Apa selanjutnya ayatnya? Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh-dhalimin, kalau engkau melakukannya berarti engkau orang-orang zalim. Kalau Allah menimpakan pada kalian kesusahan, siapa yang bisa menyingkapkan kesusahan itu? Kalau Allah menghendaki kebaikan, siapa yang bisa menghalangi kebaikan itu dari kamu? Ikhwan ibn a'azakumullah, yang menunjukkan tidak boleh bergantung pada apapun, tidak kepada senar-senar busur, tidak bergantung pada cincin-cincin yang katanya berisi kekuatan gaib atau sudah diisi oleh fulan wa alan. Jangan pula bergantung kepada kuburan-kuburan atau pada orang-orang mati, tetapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapkan keselamatan dari Allah, harapkan hajat-hajat kalian dari Allah. Mintalah jodoh yang baik kepada Allah. Karena biasanya datang ke kuburan-kuburan keramat orang-orang minta cari jodoh. Astagfirullah. Semua maktubun, semuanya tertulis di sisi Allah. Al-muqaddir fis sama, yang menakdirkan adalah Allah yang di langit sana, yang di atas seluruh makhluknya, yang maha tinggi. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dilarang dalam hadis ini adalah istanja biraji' dabatin aw 'azmin. Barang siapa yang melakukan tiga perkara ini atau salah satu dari tiga perkara ini, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berlepas diri daripadanya. Ancaman seperti ini menunjukkan dosa besar pada dosa kecil. Nah, dosa besar, sebab ancamannya bukan dari golonganku, aku berlepas diri daripadanya, aku bukan dari mereka, mereka bukan dariku. Ini ancaman yang sangat besar. Apa istinja biraji'i dabbah? Beristinja dengan kotoran kering, walaupun mungkin sepintas mirip batu, tapi ketika diangkat enteng. Pernah tahu ya? Roji idabah. Demikian pula tulang, yang kadang kalian kira itu adalah batu, padahal itu tulang. Maka jangan. Rasulullah SAW menyatakan, aku berlepas diri daripadanya. Fa inna Muhammadan bari'un minhu ay min fi'lihi. Wa hadha khilafudz zahir, tetapi makna ucapan ini yang merupakan ucapan An-Nawawi rahimahullah, katanya berlepas diri dari mereka, maknanya berlepas diri dari perbuatannya saja. Dijawab, hadza khilafudz zahir. Ini menyelisihi makna yang tampak secara zahir. Wan Nawawi rahimahullah wa ghafarallahu lahu katsiran ma yata'awwal al ahadits. Imam Nawawi rahimahullah seringkali menakwilkan hadis-hadis bisarfiha adh-dhahiriha. Sering menakwilkan hadis-hadis dari zahirnya. Fayaghfirullahu ta'ala lahu, semoga Allah mengampuni beliau, semoga Allah merahmati beliau. Bal huwa bari'un minal fa'il wa fi'lihi. Bahkan kalimat Muhammadan bari'un minhu jelas secara zahir Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orangnya, dari pelakunya, dan dari perbuatannya sekaligus. Untuk menakwilkan kalau itu hanya dari perbuatannya saja, butuh dalil lain. Apakah ada dalil lain? Tidak ada. Maka ancaman biarkan sebagai ancaman. Rasulullah SAW akan berlepas diri dari orang yang bersuci dengan tulang atau dengan kotoran kering. Ikhwan ibn na'azakumullah. Bersuci dari hadas setelah buang air besar atau buang air kecil, pakai batu, boleh atau tidak boleh? Istijmar. Hah? Boleh. Baik. Pertanyaannya lebih dikhususkan. Apakah dibolehkan bagi musafir atau bagi mukim? Atau dua-duanya? Mana yang jawab? Hah? Mungkin sebagian menyatakan kalau musafir, kalau enggak ada air. Ternyata para ulama menyatakan kalaupun ada air, boleh istinja dengan batu. Bahkan beberapa ulama membolehkan dengan tisu. Barakallahu fikum. Tetapi mereka menyatakan dengan kedua-duanya lebih afdal, air dan batu. Tapi batu dulu baru air. Mengapa? La yub al-yad la yubashir al-ain. Tangannya tidak langsung menyentuh najis. Najis yang dibersihkan dengan batu atau dengan tisu. Setelah bersih, baru dibilas dengan air. Itu kata mereka yang paling afdal. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada batu, bolehkah dengan kotoran kering? Tidak boleh. Rasulullah SAW melarang dan mengancam. Demikian pula kalau dengan tulang, bagaimana? Enggak ada tisu, enggak ada apa, adanya tulang. Ya tulang saja, tidak boleh. Inna Muhammadan bari'un minhu. Nabi Muhammad SAW akan melepas diri dari orang tersebut dan dari perbuatannya. Wa fi sahihi Muslim. An Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. La tastanju birrawth wala al-'idham fa innahu zadu ikhwanikum min al-jinn. Jangan kalian beristinja dengan rawth. Ar-rawth sama dengan raji', kotoran kering. Jangan kalian beristinja dengan kotoran kering, jangan pula dengan tulang belulang. Fa innahu zadu ikhwanikum min al-jinn. Karena tulang belulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Hadis dalam Sahih Muslim. Wa alaihi la yujzi'ul istinja bihima. Dengan dasar ini, maka tidak sah beristinja dengan batu, dengan tulang atau dengan kotoran kering. Sebab sudah pernah dibahas kaidahnya, Ma huwa? Naam. Diharamkannya sesuatu memiliki konsekuensi al-fasad. At-tahrim yaqtadi al-fasad. At-tahrim yaqtadi al-fasad. Kalau haram, maka akan membuat rusak, tidak sah. Misalnya, beristinja dengan raus atau tulang, dua-duanya dilarang. Maka, siapa yang melakukannya, istinjanya belum sah. Harus dengan batu, atau dengan air, atau dengan kedua-duanya. Kama huwa zahiru madhhabi Ahmad. Sebagaimana yang tampak dalam mazhab Imam Ahmad. Lamma rawa Ibnu Huzaimah. Ketika diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Daruqutni dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an yustanja bi'azmin aw rawsin wa qala innahuma la yutahhiran. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan juga Daruqutni dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan melarang untuk beristinja dengan tulang atau dengan kotoran kering, kemudian berkata innahuma la yutahhiran, kedua-duanya tidak mensucikan. Kedua-duanya tidak mensucikan, berarti belum suci. Kalau belum suci, belum sah, berarti engkau masih belum istinja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa an Sa'id bin Jubair. Qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin. Rawahu Waqi', yani Waqi' bin Jarrah. Rahimahullahu ta'ala. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, siapa yang memutuskan satu kalung jimat atau gelang jimat dari seseorang, maka dia mendapatkan pahala seimbang seperti senilai dengan memerdekakan budak. Ka'adli raqabah, yakni senilai dengan memerdekakan budak. Hada inda ahli ilm. Demikian menurut para ulama. Yang seperti ini lahu hukmur marfu, lahu hukmur rafa. Mengapa? Lianna misla hadha la yaliq al-ijtihad, atau tidak mungkin untuk berijtihad sendiri. Ikhwan bin a'azakumullah, para ulama menyatakan ucapan sahabat kalau menyampaikan satu perkara yang tidak mungkin dari ra'yu, tidak mungkin dari pendapat ijtihad pribadi, mesti itu dari Nabi SAW. Karena para sahabat tidak akan berdusta. Maka tidak mungkin dia bisa mengucapkan hukumnya seperti ini, hukumnya seperti itu, dalam keadaan dia tidak tahu. As-sahabah kulluhum udul. Kulluhum udul. Maka yang namanya qaulu sahabi ada dua. Ma yasu al-ijtihad wa ma la yasu, yani yusawwir. La yasu al-ijtihad, tidak pantas dan tidak mungkin di situ berijtihad. Misalnya cerita pahala, pahalanya seperti begini, seperti merdekakan budak. Ini tidak mungkin dari pendapat pribadi. Tetapi kalau yang tidak mungkin, yang musawik ya, yang musawik mungkin dari ijtihad beliau. Seperti Abu Hurairah berkata apa? Siapa yang ingin memanjangkan ghurrahnya, silakan. Watahjilnya, silakan. Orang yang berwudu akan bercahaya di wajahnya dan tangannya. Kemudian Abu Hurairah berkata, kalau kalian ingin memanjangkan, silakan. Ini bisa jadi ijtihad beliau. Dan itu yang terbukti ketika ada seorang sahabat yang melihat wudunya Abu Hurairah, berkata, "Mah ya Abu Hurairah, cukup ya Abu Hurairah, wudu apa ini?" Dijawab, "Aku ingin ghurahnya lebih panjang." Tetapi kalau berkata, "Siapa yang memutuskan jimat yang ada di kalung seseorang atau yang ada pada tangan seseorang dan lain-lain, bisa di tangan, bisa di leher, bisa di pinggang, maka ka'adli, ka'ad, ka'adli, seperti, ya terus ka'adli, ka'adli raqabah, seperti pahalanya dengan memerdekakan budak." Ini urusan akhirat. Dari mana dia tahu? Hadza la yasuq al-ijtihad. La yasuq al-ijtihad. Tidak pantas berijtihad. Maka mesti dari Nabi. Mesti dari Nabi SAW. Baik. Kembali kepada kitab. Qala li anna misla dzalika la yuqalu bir-ra'yi. Kan urusan pahala tidak mungkin dengan ra'yu. Kalau sesuatu yang mungkin dengan ra'yu, bisa jadi itu ijtihadnya sahabat itu sendiri. Wa yakunu hadha mursalan li anna sa'id tabi'i. Tetapi ini bukan sahabat, ini adalah dari sa'i, sedangkan sa'id tabi'i wa fihi fadlu qat'it tamaim li annaha syirkun. Tetapi hukumnya mursal. Karena disebutkan bahwa Sa'id adalah tabi'i. Sedangkan Waqi' yang dimaksud, rawahu Waqi' ibn al-Jarrah. Huwa Waqi' ibn al-Jarrah ibn Waqi' al-Kufi. Seorang yang thiqatun, imam, sahibu tasanif. Di antaranya, minha al-Jami' wa ghairuh. Warahu anhu al-Imam Ahmad wa tabaqatuhu, dan yang seangkat dengan beliau, yang seangkatan dengan beliau. Mata sanata 97 wa 100. Beliau meninggal pada tahun 197. Berarti gurunya Imam Ahmad dan gurunya Imam Syafi'i, Waqi' ibn al-Jarrah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa lahu Ibrahim qala kanu yakrahuna tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Kata musannif rahimahullah, menukil dari ucapan Ibrahim sepertinya Nukhai, dia berkata bahwa mereka dulu para salaf membenci jimat-jimat, tolak bala dalam bentuk apapun, apakah dari Qur'an ataupun selain Qur'an. Baik, siapa Ibrahim yang dimaksud? Ibrahim huwal imam, Ibrahim ibn Yazid an-Nukhai al-Kufi. Yang memiliki kunya Abu Imran. Beliau thiqatun min kibaril fuqaha, salah satu dari tokoh para fuqaha. Berkata al-Mizzi tentang beliau, dakhala ala Aisyah walam yathbut lahu sima'un minha. Dia pernah masuk, yani pernah bertemu Aisyah, tetapi tidak sabit kalau beliau pernah mendengar dari Aisyah. Mata sanata 96 walahu 50 sanah aw nahuha. Meninggal pada tahun 96 Hijriah dan berumur 50 tahun atau sekitar itu. Wallahu ta'ala a'lam. Disebutkan dalam atharnya, kanu yakrahuna tamaim. Sampai akhirnya, siapa yang dimaksud kanu? Dhamirnya kembali ke mana? Dhamir jama'nya ai ashabu Abdullah ibn Mas'ud. Yang dimaksud dalam mereka para sahabat atau pengikut-pengikut para sahabat Abdullah ibn Mas'ud, seperti Alqamah wal Aswad wa Abi Wa'il wal Harith ibn Suwaid wa Ubaidah As-Salmani wa Masruq ورabi' ابن خثيم وسويد ابن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين. Dan mereka adalah tokoh-tokoh para tabi'in. وهذه الصيغة yasta'miluha Ibrahim fi hayati aqwalihi fi hikayat aqwalihim kama bayyana dhalika al-Huffaz kal-Iraqi wa ghairihi. Ini Ibrahim An-Nukhai rahimahullah kalau menyatakan mereka dulu yang dimaksud adalah murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, yaitu yang sudah disebut nama-namanya satu persatu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Intaha al-bab. Famadal wajib idan tahal bab? Madal wajib idan tahal bab? Hifdul matan barakallahu fikum.